Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras pada al-aqidah al-wasitiyah, syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada halaman 49. Wa ya'lamu ma fil barri. Halaman 49 ayat wa ya'lamu ma fil barri, dan dia mengetahui ma fil barri, apa yang ada di daratan, ay al yabis al ma'mur wal kifar minas sukani wan nabat wad dawabi wa ghairi dhalik. Al yabis al ma'mur, tanah yang kering, yang kosong dari penduduk dan tumbuhan. Waddawab, dan hewan melata. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Baik itu tanah yang kosong, tanah yang kering, tanah yang basah, berpenduduk atau tidak, dipenuhi oleh tumbuhan atau tidak, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahri, dan lautan. Ya'lamu fihi minal hayawanat wal jawahir wa nahwi dhalik. Dia mengetahui apa saja yang ada di dalamnya dari hewan-hewan. Wal jawahir, dan perhiasan-perhiasan. Wa nahwi dhalik, dan yang semisalnya. Wa mataskutu min waraqatin, dan apa saja yang jatuh dari dedaunan. Ay min asjaril barri wal bahr, dari tumbuhan yang ada di daratan ataupun di lautan. Wa ghairi dhalik, daun-daun yang jatuh, yang kering ataupun basah, yang besar ataupun kecil, baik tumbuhan yang ada di daratan ataupun di lautan, yang lepas dari dahannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Illa ya'lamuha. Ya'lamuha wa ya'lamu zamana sukutiha wa makanahu. Dia mengetahuinya dan mengetahui kapan jatuhnya dan di mana posisinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula bibijian pada kegelapan malam. Ai wala takunu habbatun fil amkinatil muzlamati aw fi batnil ardi, dan tidak pula berupa bijian dari tempat-tempat yang gelap atau yang berada di dalam tanah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin, baik yang tidak pula yang basah ataupun yang kering. Min jami'il mawjudat, dari seluruh yang ada. Nah, seluruh yang ada di muka bumi ini, semuanya diketahui oleh Allah. Umumun ba'da khususin, keumuman setelah kekhususan. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua itu telah ada dan tertulis di dalam kitabim mubin. Nah, tertulis, tidak ada yang terluputkan, menunjukkan betapa detailnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diketahui oleh Allah, di Allah semuanya, tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal demikian memberikan barakallahu fikum sesuatu nilai positif bagi kita semua, meningkatkan rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan sikap mahabbah dan roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita akan diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Wajhu syahid minal ayah, sisi pembahasan dari ayat, anna fiha isbata annahu la ya'lamul ghaiba illallah, bahwasanya pada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, penetapan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu, diliputi, nah, dikuasai oleh Allah sedetil-detilnya. Tidak ada yang mengetahui hal demikian, kesempurnaan di dalam ilmu yang baru saja kita sebutkan, nam tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui. Wa fiha itsbatul qadari wal kitabati fil lawhil mahfud, dan juga di dalam ayat yang kita sebutkan adanya penetapan al-qadar, iman terhadap takdir, wal kitabah, mengimani al-kitabah, dan bahkan di antara keharusan di dalam keimanan terhadap takdir, kita harus mengimani al-kitabah fil lawhil mahfud, bahwasanya segala sesuatu telah tertulis dan tercatat di dalam Allahul Mahfuz illa fi kitabim mubin. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak ada dari wanita yang hamil dan melahirkan illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmunya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ay la yakunu hamlun wala wat'un illa wallahu alimun bihi. Maksudnya, tidak terjadi kehamilan ataupun melahirkan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sehingga oleh karena itu, tidak ada satupun yang keluar dari ilmu dan pengaturan dari Allah Azza wa Jal. Faya'lamu subhanahu fi ayyi yawmin tahmilul unsa. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan naam wanita tersebut hamil, naam, dan pada hari apa dia melahirkan, dan jenis kehamilannya bagaimana, apakah bayi atau janin yang ada di dalam rahimnya itu laki-laki atau perempuan, naam, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Allam muta'alliqatun biqaulihi ta'ala. Lafat lam, huruf lam, lita'alamu, ada lam di awalnya. Naam, ini adalah lam yang berkaitan dengan firman Allah yang ada sebelum ayat tersebut, atau sebelum lafaz kalimat tersebut. Khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 langit dan pula dari bumi yang semisal dengannya, 7 pula. Ai fa'ala dzalika, kemudian setelah itu dilanjutkan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan langit yang 7, bumi yang 7, lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Fa'ala dzalika lita'lamu kamala qudratihi. Maksudnya Allah melakukan itu semua agar kalian sadar dan paham betapa sempurnanya kekuasaan Allah, betapa sempurnanya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Naam. Ilma tamyiz. Barakallahu fikum mansub dikarenakan dia tamyiz. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Ailit walita'lamu ihatata ilmihi bil asya, yaitu agar kalian mengetahui penguasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Fala yakhruju an ilmihi syai'un minha ka'inan man makana, maka tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, apa saja ka'inan man kana, baik yang hidup, benda mati, kullul maujudat, naam, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, naam, tidak ada satupun darinya yang terluputkan dari ilmu Allah. Semuanya dikuasai oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ahata bi kulli syai'in. Lafaz syai'in nakirah. Naam. Mencakupi segala sesuatu, bi kulli syai'in, segala sesuatu ilmunya, nah, menguasainya. Mansubun ala tamyiz au ala al-masdariyah li anna ahata bi makna alima, dikarenakan ahata maknanya alima. Asyahid minal ayah, asyahid pembahasan dari al-ayatain, dua ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma tahmilu min untha, surat Fatir, kemudian surat At-Talaq. Naam, anna fihi ma itsbata ilmillah, bahwasanya pada ayat ini atau pada dua ayat ini terdapat penetapan ilmu Allah, yang mana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Dan juga pada ayat ini penetapan kekuasaan Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu. Kekuatan Allah atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja. Nah, kekuasaan Allah, begitu pula ilmu Allah tidak terbatas, sempurna dari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering sekali di dalam Al-Quran barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sifat al-khalq dengan sifat ilmunya dan juga dengan sifat kudrahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan naam antara sifat ciptaannya, sifat al-khalq, Allah Maha Pencipta, Allah menciptakan, salah satu sifat Allah. Dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Nah, sering digabungkan antara dua sifat ini dalam satu ayat, bahkan dalam satu kalimat. Ada apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an minhu thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna bikul fasawwahunna kafil ayah, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian di akhirnya Allah melanjutkan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha berilmu atas segala sesuatu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa kathirun wa katsiran ma yukrinu baina khalqihi lil khalqi wa isbati ilmihi kama fi hadhil ayah. Dan betapa banyak Allah menggabungkan antara sifat penciptanya, sifat maha menciptakan, dengan penetapan ilmunya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan di dalam satu ayat. Sebagaimana di dalam ayat ini. Dan juga di dalam ayat yang lain. Wa kama fi qawlihi ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah ala ya'lamu, apakah tidak berilmu man khalaq, yang menciptakan, wa huwa latiful khabir, dan dia adalah maha lembut dan maha berilmu, al khabir, maha mengetahui. Nah, digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara al khalaq dan al ilm. Kenapa? Li'anna khalqahu lil makhluqat, dikarenakan penciptaan, Allah menciptakan makhlukat, sifat maha menciptakan ini, barakallahu fikum, terhadap makhluk-makhluk, adalah dalilin, adalah dalil yang paling jelas, yang menunjukkan atas ilmunya Allah, dan hikmahnya, dan kudrahnya, dan kekuasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu atas dari makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, sering kita sebutkan di dalam majelis-majelis kajian kita di sini. Ayat-ayat Al-Quran itu mengandung balaghah yang sangat sempurna. Sangat tinggi. Nah, setiap kalimat itu penetapan kalimat, bahkan penetapan penyebutan lafad-lafad, kata-kata itu tertata dengan rapi yang saling berkaitan, tidak sembarangan. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para syu'ara, nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syair, ahli bahasa, ahli balaghah pada zaman Nabi, mereka bertekuk lutut ketika dibacakan ayat Al-Quran. Gak mungkin balaghah yang sangat sempurna ini terlahir dari lisan manusia, melainkan hal seperti ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu diriwayatkan ada seorang A'rabi. Yang pada dasarnya dia bukan hafid. Suatu ketika dia mendengar ayat, ada orang baca ayat, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Dan apabila kalian tergelincir setelah datang penjelasan kepada kalian, maka ketahuilah bahwasanya Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Dia bacanya fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nah, nyambung enggak ayatnya dengan kalimat sebelum setelahnya? Kalau kalian tergelincir setelah dijelaskan maha pengampun dan maha penyayang, berarti enggak apa-apa tergelincir, aman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Ini menurut bacaan yang dibaca oleh orang tadi. Si A'rabi ini paham bahasa Arab. Balaghahnya bagus. Akhirnya ditegur. Salah kamu. Gak benar itu bacaan seperti itu. Bahkan dia mengatakan, in kana hadza kalamullah falayakulu kadza al-hakim. Kalau seandainya ini adalah kalamullah, enggak seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman. Nah, enggak sesuai, enggak cocok. Sehingga oleh karena itu, ayat sesungguhnya adalah, fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu annallaha azizun hakim. Kalau seandainya kalian tergelincir setelah datangnya penjelasan kepada kalian, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah Maha Mulia dan Hakim, Maha Bijaksana. Kalau seandainya Az-Zalal setelah disebutkan Az-Zalal ketergelinciran, kemudian disebutkan setelahnya Ghufran, pengampunan, ini ayatnya main-main berarti. Nah, barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasanya Al-Quran, nah, diantara i'jazul Quran, mu'jizatnya Al-Quran itu, nah, balaghahnya itu sempurna. Bahasanya itu sempurna. Barakallahu fikum. Bahkan para syu'ara yang terkenal, yang paham, nah, yang mana syair-syair mereka itu dijadikan dalil dalam kitab Nahu. Nah, syair-syair mereka itu dijadikan dalil, nah, pada kitab Nahu. Kenapa? Maf'ulun bih mansub. Dalilnya apa? Berkata syair Labib Ibnul A'som. Nah, barakallahu fikum. Mereka sadar dan paham, bahkan mereka bertukuk lutut di hadapan Al-Quranul Karim. Dan mereka meyakini bahwasanya hal ini tidak akan datang dari manusia, melainkan hal ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu kalau kita membaca barakallahu fikum sejarah Nabi, di antara perjalanan Nabi SAW, beliau dikirim ke dusun, ke desa-desa, nam, ketika beliau masih balita, untuk, dan itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab ketika itu, disusui oleh ibu susu, dibawa ke kampung halaman mereka. Dan Nabi SAW dibawa ke Bani As-Sa'diyah. Bani As-Sa'di. Naam. Siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Naam. Tujuannya apa? Naam. Kalau antum baca, tujuannya salah satunya supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang biasa tersebar di kota-kota. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, agar menanamkan bahasa yang kuat, bahasa yang baik pada diri bocah-bocah ini. Dari kecil ditanamkan bahasa yang bagus. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, inna allaha huwa ar-razzaqu, ay la raziqa ghairuhu, alladhi yarzuku makhluqatihi, wa yakumu bima yuslihuhum, fahuwa kathirul rizq, wasi'uhu, fala ta'budu ghairahu. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razik. Ar-Razik. Di sini penetapan sifat Ar-Rizq. La raziqa ghairuhu. Tidak ada yang memberikan rizki selainnya. Dan dialah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya, segala hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk mereka, semuanya datang dari Allah. Allah maha banyak rizkinya, maha luas. Maka oleh karena itu, janganlah kalian beribadah kepada selainnya. Zul kuwati, pemilik kekuatan, ay sahibul kuwati tamah, alladhi la ya'tarihi dha'fun. Pemilik kekuatan yang sempurna, yang tidak tersandung dengan kelemahan, yang tidak terjangkiti dengan lemah. Beda dengan sifat kuat manusia. Ada manusia sebagian lebih kuat dari fulan, nah, tapi tidak sempurna kekuatannya. Ada kala dia sakit, ada kala dia cedera, nah, terlalu banyak beraktivitas ujung-ujungnya sakit. Naam, kurang aktivitas. Naam, juga menumpuk penyakit. Nah, barakallahu fikum. Semuanya terbatas. Ini manusia. Adapun kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'tarihi dha'fun. Tidak terjangkiti dengan kelemahan. Al-matin. Bahkan disifati lagi dengan al-matin, maknanya al-baligh fil quwwah wal qudrah nihayataha. Nihayatahuma, yang sempurna di dalam kekuatan dan kekuasaan, kekuasaan, naam, pada puncaknya, nah, sempurna pada puncaknya. Fala yalhaquhu fi af'alihi masyaqqatun wala kalafatun wala ta'bun. Nah, dan tidak menyertai Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, naam capek, kelelahan, naam masyaqqah, merasakan berat dalam setiap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan capek, berat, naam terbebani dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Naam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, betul? Fi sittati ayyam. Lalu pada hari yang ketujuhnya apa? Allah Subhanahu wa taala istirahat. Nah, Subhanahu wa taala amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dzul quwwah, pemilik kekuatan al-matin. Nah, yang sempurna kekuatannya, berada pada puncaknya, tidak merasakan capek, nam terbebani, berat dan yang lainnya. Wal matanatu maknaha asyiddatu wal quwwah. Maknanya kurang lebih asyiddah dan al quwwah. Keras dan kuat. Asyahid minal ayatil karimah, ini ayat pada surat 6 Az-Zariyat. Anna fiha itsbata ismihi Ar-Razzaq. Pada ayat ini terdapat penetapan nama Ar-Razzaq. Innallaha huwar Razzaq. Wa wasafahu bil quwwati tammah allati la ya'tarihi la ya'tariha dha'fun wa la ta'bun subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya pula, mensifati dirinya dengan kekuatan yang sempurna yang tidak disertai dengan lemah, kelemahan dan capek. Subhanahu wa taala wa fiha al-istidlalu ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan juga pada ayat ini terdapat pendalilan atas wajibnya beribadah kepadanya saja, la syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, ini ayat di dalam surat Az-Zariyat yang mana sebelum ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, saya tidak menginginkan dari mereka pemberian rizki. Wa ma uridu minhum an yut'imun, dan saya tidak menginginkan, Allah tidak menginginkan dari makhluk agar mereka memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang sempurna. Nah, Pak, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh padanya terdapat pendalilan atas wajibnya beribadah kepada Allah. Nah, apa alasan kamu beribadah hanya kepada Allah saja? Nah, barakallahu fikum, alasannya adalah tauhid ar-rububiyah, keyakinan kita naam tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Maha Pemilik, Penguasa dan Pengatur dari alam semesta ini. Nah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita imani, yang mana tidak ada tandingan bagi Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Sehingga oleh karena itu, naam, dengan kita meyakini tauhid ar-rububiyah mengharuskan kita untuk menjalankan tauhid apa? Al-uluhiyah. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara al-uluhiyah. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadzal asya' huwal mustahiqqu lil ibadah, pencipta dari segala sesuatu ini, nam, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan pada tafsir ayat ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengapa alasan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya apa? Dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, barakallahu fikum. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an, yang dia telah menjadikan bumi hamparan untuk kalian, datar, luas. Nah, Allah menjadikan bumi itu naam datar untuk kita sehingga kita bisa menempatinya. Nah, wasama'a binaa'a wa anzala minas samaa', dan Allah menurunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Naam, dari hujan tersebut mengeluarkan buah-buahan rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillah. Kalau kalian tahu itu semuanya, tahu yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, memberikan rizki, fala taj'alu lillah, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian sudah tahu apa yang disebutkan tadi. Nah, maka kalau seandainya sudah tahu bahwasanya Allah Maha pencipta, pengatur dan pemilik dari alam semesta ini, maka wajib bagi kita semua untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Itsbatus sam'i wal basari lillahi subhanah. Penetapan sifat as-sama', sifat mendengar, melihat untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Awalul ayati qauluhu ta'ala. Awal dari ayat ini adalah firman Allah, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Pencipta langit dan bumi, dan dia telah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri-diri kalian, wa minal an'ami azwaja. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak dengan pasangan-pasangannya. Nah, barakallahu fikum. Tidak jantan semua. Ada yang jantan, ada yang betina. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ay laisa kha khaliqil azwaj kulliha syai'un. Li'annahu al-fardhu as-samadu alladhi la nadhira lahu. Maksudnya, na'am, tidak ada yang semisal dengan pencipta pasangan-pasangan tersebut. Sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal, yang mana dialah yang menciptakan pasangan-pasangan tersebut. Li'annahu al-fardhu as-samad alladzi la nadhira lahu. Yang mana dia maha tunggal, satu, as-samad, maha esa, as-samad, yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, dan bahkan makhluk-makhluknya lah yang butuh kepadanya. Alladzi la nadhira lahu, yang mana tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sami'ul basir alladzi yasma'u jami'al aswat, yang mana dia mendengar seluruh suara. Al basir, yara kulla syai'in wa la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama, yang mana dia melihat segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun atasnya, baik di bumi ataupun di langit. Nah, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsirnya, "Wa man fahima hadhil ayatal karimah haqqa fahmiha wa tadabbaraha haqqa tadabburiha masya biha inda ikhtilafil mukhtalifina nam fis sifati ala jadatin baydha'a wa dihatin wa yazdadu basiratan idza ta'ammala ma'na qawlihi wa huwa as-sami'ul basir." Barang siapa yang memahami ayat yang mulia ini dengan sebenar-benarnya, dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, dan mentadabburinya dengan tadabbur yang sesungguhnya, maka dia akan berjalan dengan ayat ini ketika terjadi perselisihan dari orang-orang yang melakukan perselisihan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan dengan ayat ini di atas garis lurus yang jelas, yang terang dan jelas. Nah, barakallahu fikum. Dia tidak akan terpengaruh dari orang dari kalangan ahlut ta'til. Dia tidak akan terpengaruh naam dari golongan al-musyabbiha. Nah, karena dia punya pegangan dan dia memahami ayat ini. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena pada ayat ini terdapat di dalamnya al-itsbat wan nafi. Adanya penetapan dan penafian, pentiadaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Tidak hanya menetapkan, barakallahu fikum, sebagaimana yang dilakukan oleh al-musyabbiha yang pada akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak hanya mentaktil, menolak, menafikan, sebagaimana yang dilakukan oleh al-jahmiyah, barakallahu fikum, dan orang-orang asy'ari, yang mana mereka menafikan sifat-sifat Allah dengan dalih jangan sampai menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, idza ta'ammala ma'na qawlihi, apabila dia memperhatikan makna, wa yazdadu basiratan, dan akan bertambah pada dirinya basirah. Idza ta'ammala ma'na qawlihi, apabila dia memperhatikan makna dari firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir, naam, dia maha mendengar dan maha melihat. Fa inna hadza al-itsbat ba'da dzalika an-nafi lil mumatsil qad istamala 'ala bardil yaqin wa syifa'is sudur wa insilajil qulub faqdur ya talibal haqqi qadra hadhil hujjatin nayyirah wal burhanil qawi fa innaka tuhattimu biha katsiran minal bid'ah wa tahshamu biha ru'usan minad dalalati wa turgimu biha unufa tawa'ifa minal mutakallimin wala siyama idza dhammamta ilaihi qaulallahi ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Nah, masyaallah. Tafsir yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, akan tambah penjelasan makrifat, akan bertambah pada dirinya pengetahuan makrifat. Naam, apabila dia memperhatikan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Naam, dikarenakan di dalam ayat ini terdapat al-itsbat. Al-itsbat ba'da dzalika an-nafi, adanya penetapan setelah adanya penafian al-mumatsil yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan al-itsbat setelah penafian. Apa yang dinafikan? Adanya yang serupa dengan Allah. Kemudian ditetapkan sifat as-sama', maha mendengar dan maha melihat. Barakallahu fikum. qad istamala ala bardil yakin, maka hal ini telah mengandung enam kesejukan sebuah keyakinan, enam kesejukan dari sebuah keyakinan, sifat untuk dada, wansilajil kulub, yang mendinginkan hati, faqdur ya talibal haqqi. Nah, maka naam perhatikanlah, hargailah naam wahai penuntut al-haq, pencari kebenaran, qadra hadil hujjah, hargailah naam betapa agungnya mulianya hujjah ini, terkhusus pada ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, hujjah nayyirah, hujjah yang memberikan pencahayaan dan burhan yang kuat. Maka sesungguhnya engkau dengan hujjah ini telah melumpuhkan banyak dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dan dengan ayat ini pula, hujjah ini pula, kalian menjatuhkan ru'usan minad dalalati, kepala-kepala dari kesesatan-kesesatan, barakallahu fikum, dan engkau naam mencelakakan atau mengalahkan, barakallahu fikum, unufa tawaifa minal mutakallifin, penguasa-penguasa dari kelompok-kelompok dari al-mutakallimin, dari kalangan ahlul kalam, wala siyama idza dammamta ilahi qaulallahi ta'ala, apalagi apabila engkau naam menambahkan pada hujjah tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak akan menguasai Allah, ilmu mereka tidak akan menguasai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.